Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada bab zikri qawli ya adu wallah au ya fasik au ya kafir wa nahuhu. Bab yang menyebutkan atau membahas tentang ucapan ya adu wallah, wahai musuh Allah, au ya fasik atau wahai orang yang fasik, au ya kafir atau ucapan wahai orang yang kafir, wa nahuhu dan yang semisalnya. Artinya bab ini membahas tentang ucapan-ucapan tersebut dan bahwa ucapan-ucapan itu termasuk dari dosa-dosa besar. Artinya ketika diucapkan, dikatakan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan sebutan-sebutan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang dicontohkan tadi berupa panggilan-panggilan yang itu mengandung vonis ya adu Allah, wahai musuh Allah, betulkah dia musuh Allah? Ya fasik, wahai orang yang fasik, betulkah dia orang yang fasik? Ya kafir, wahai orang yang kafir, betulkah dia orang yang kafir? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau sampai ternyata ucapan-ucapan yang mengandung vonis itu tidak benar, maka vonis itu bisa kembali kepada dirinya sendiri, na'udzubillah min dzalik, menjadi bumerang bagi dirinya. Sehingga justru dialah yang paling terdampak dengan ucapan itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dicontohkan tadi itu ucapan-ucapan besar ya, dalam arti hukum-hukum yang berat, apalagi sampai menilai seseorang dengan penilaian kafir, ya kafir. Ini berat sekali. Ini unsur takfir, vonis pengkafiran. Ya. Di mana ulama kita rahimahumullah telah mengingatkan bab kafir mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Bab yang sangat berbahaya. Ulama kita memberikan syarat-syarat yang ketat. Bila memang harus melakukan takfir, ya lihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Lihat penghalang-penghalangnya, ada penghalang atau tidak. Jadi semuanya harus diteliti dengan penuh hati-hati. Nah, di sini kita akan baca beberapa hadis Nabi SAW yang memperingatkan umat ini dari vonis-vonis yang seperti itu. Penulis menyampaikan beberapa hadis. Yang pertama, an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Janganlah seseorang melontarkan kepada orang lain vonis kefasikan. Wala yarmihi bil kufur. Jangan pula melontarkan kepadanya vonis kekafiran. Di sini saya ulangi terjemahannya. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah begitu ya, di sini nafi, afwan. Tidaklah seseorang melontarkan kepada orang lain vonis kefasikan. Wala yarmihi bil kufur, dan tidaklah ia melontarkan kepadanya vonis kekafiran. Illar taddat alaih, kecuali akan kembali kepadanya. Kecuali akan kembali kepadanya, yakni berbalik. In lam yakun sahibuhu kadzalik, bila sahibuhu pelakunya itu, afwan, bila orang yang difonis itu ya. In lam yakun sahibuhu, bila orang yang difonis itu tidak seperti yang dia katakan. Riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu peringatan bahwa tidaklah seseorang melontarkan suatu vonis kefasikan kepada orang lain. Sekarang kefasikan itu apa? Kefasikan itu al-khuruj ani ta'ah, al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah, itu namanya kefasikan. Jadi seorang yang fasik artinya seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau secara istilah ya, artinya orang yang berbuat dosa-dosa besar. Kalau keluar dari ketaatan kepada Allah itu kan masih global ya. Itu masih global. Lebih khusus dalam istilah-istilah ulama kita, seorang disebut fasik ketika melakukan dosa besar. Ya. Lebih besar lagi misalnya sampai dosa kekafiran, yaitu juga disebut fasik. Tapi fasiknya kefasikan besar. Sama dengan kekafiran. Nah, sekarang disebut di sini, tidaklah seseorang melontarkan kepada yang lain vonis kefasikan. Nah, betulkah dia orang yang fasik? Dikatakan kepadanya, ya fasik, atau dia itu orang fasik. Betulkah seperti yang dia katakan? Nah, ini harus betul-betul seperti yang dia katakan. Kalau tidak, berbahaya. Kemudian wala yarmihi bil kufur, tidak pula dia melontarkan vonis kekafiran kepada saudaranya. Nah, kalau kekafiran lebih besar lagi. Kekafirannya kufur. Biasanya kata-kata al-kufur ini dimaksudkan ya kufur akbar, kufur besar. Ya, yang artinya keluar dari Islam. Nah, ini lebih berat lagi. Seorang mengatakan ya kafir, hai orang kafir. Betulkah dia seperti yang dikatakan orang yang sudah keluar dari dinul Islam, keluar dari agama Islam? Apa yang membuat ia keluar dari dinul Islam? Ya. Ulama kita rahimahumullah, seperti yang tadi saya isyaratkan, mereka sangat ketat dalam bab ini. Keluar dari agama Islam ini, coba dipikirkan, apa sebab orang keluar dari dinul Islam? Melakukan apa dia? Nah, seseorang boleh difonis dengan vonis kekufuran bila memang betul-betul melakukan suatu kekafiran yang betul-betul kekafiran nyata, ya. Misal ya murtad, ya, pindah agama misalnya, atau berbuat syirik akbar. Nah, ini pun kita masih perlu telusuri, ya kan, setelah betul itu memang dosa kekafiran. Ini langkah pertama. Jangan-jangan ada orang yang salah menilai, dinilai kekafiran tapi ternyata bukan kekafiran. Misalnya apa? Ya, misalnya sebagian dosa yang Nabi sebut sebagai kekafiran, misalnya pembunuhan. Ya, pembunuhan itu kan Nabi sebut juga sebagai kekafiran. Tapi apa maksudnya itu? Apakah kekufuran yang pindah dari agama Islam artinya keluar darinya? Ternyata kan tidak. Ternyata pembunuhan itu disebut oleh Nabi kekafiran, artinya kufur amali, perbuatan kekafiran yang itu masih dalam lingkup dosa besar, belum sampai pelakunya dinilai keluar dari dinul Islam, kecuali kalau dia menghalalkan secara keyakinan. Kalau tidak, belum. Nah, jadi di sini pertama kali harus diteliti perbuatan yang dilakukan itu betul-betul kekafiran atau bukan, atau hanya maksiat. Nah, ini sudah pembahasan tersendiri, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, ketika betul kekafiran, apakah sudah ditegakkan hujjah atasnya? Artinya apa? Betulkah dia paham bahwa itu suatu kekafiran, pelanggaran terhadap agama, atau dia tidak tahu menahu tentang itu? Nah, ini langkah berikutnya yang perlu dibahas. Karena ada orang-orang yang melakukan suatu kekafiran tapi tidak paham kalau itu ternyata kekafiran. Tidak paham. Kenapa tidak paham? Ya, mungkin karena dia saking kurangnya ilmu, ya. Kalau ulama dulu mencontohkan orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman, biasanya pengetahuan agamanya minim, sehingga ketika melakukan suatu kekafiran mungkin dia nggak paham kalau ternyata itu kekafiran. Nah, makanya di sini perlunya langkah kedua, tegaknya hujjah. Betulkah dia tahu? Ya. Nah, di sini ada yang tahu, ada yang tidak. Kemudian berikutnya ketika dia betul tahu, apakah dia melakukannya anikhtiar, melakukannya tanpa keterpaksaan, betul-betul melakukannya karena kerelaan, atau dia sebetulnya karena unsur keterpaksaan? Ya, unsur keterpaksaan, ya, seperti zaman dulu sebagian sahabat itu dipaksa untuk mencela Nabi. Mencela Nabi itu jelas kekafiran, ya. Tapi ketika itu sebagian sahabat dipaksa, kalau tidak bisa melayang nyawanya, kata orang begitu, ya. Artinya bisa intimidasi itu sampai kepada pembunuhan, sehingga sebagian sahabat ketika itu ya akhirnya mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan kepada Nabi. Nah, namun ini kondisi apa? Terpaksa. Sehingga sekalipun dia melakukan atau mengucapkan kekafiran dan tahu itu enggak boleh, namun belum dihukumi kafir karena apa? Karena terpaksa. Terpaksa dalam arti pengertian syar'i, ya, bukan terpaksa bahasa kita. Bahasa kita enggak enak dikit saja kita katakan wah, oh, terpaksa. Padahal enggak terpaksa. Tapi terpaksa dalam pengertian syar'i. Nah, kalau hal-hal itu terpenuhi, Masih ada lagi, dia melakukannya itu karena salah paham, takwil istilahnya ya. Salah memahami suatu dalil misalnya. Salah memahami suatu dalil atau tidak. Ya. Salah memahami suatu dalil atau tidak. Bisa jadi ada orang melakukannya karena kesalahan memahami suatu dalil sehingga melakukan perbuatan itu. Kemudian apa berikutnya, apakah seseorang melakukannya karena kesengajaan, amdin, an amdin, amdan atau an amdin, kesengajaan. Ada orang yang melakukan sesuatu tanpa kesengajaan, misalnya nggak tahu di depan dia itu ada sesuatu, dia injak, ternyata Quran, nggak sengaja dia sama sekali. Kalau orang sengaja nginjak Quran, nah ini jelas perbuatan kekafiran. Tapi dia sama sekali nggak ada unsur kesengajaan. Nah, ini semuanya harus betul-betul diteliti, dibahas ya. Makanya ulama betul-betul memperingatkan bab takfir ini perlu sangat hati-hati. Karena dulu kejadian-kejadian yang ada, yang Nabi ceritakan, yang Nabi alami, hal-hal yang sesungguhnya kalau dinilai secara perbuatan itu kekufuran. Tapi Nabi enggak menfonisnya sebagai suatu kekafiran terhadap dirinya, terhadap orang itu. Misalnya ada seorang sahabat ketika itu datang kepada Nabi, sujud kepada Nabi. Nabi tidak kemudian, oh kamu kafir langsung begitu, tidak ya. Karena tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dulu. Benarkah dia berhak difonis dengan itu atau tidak? Nabi justru memberikan pengertian kepada dia. Ya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Andai aku boleh orang sujud, andai aku boleh memerintahkan orang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, Nabi enggak kemudian memvonis sahabat itu, kamu kafir, syahadat lagi kamu. Tidak. Tapi Nabi berikan pengertian. Ya kan? Kemudian Nabi cerita juga. Ya, cerita tentang orang yang apa? Orang yang kehilangan perbekalannya dan kendaraannya di tengah padang pasir, sampai kebingungan, sampai pasrah tinggal nunggu mati. Ya kan? Sudah dengar tentunya mungkin ya antum dalam ceramah-ceramah cerita tentang itu. Ada orang sampai pasrah, padang pasir, enggak ada air, enggak ada perbekalan. Ternyata ya, untanya atau kendaraannya, perbekalannya hilang. Ya sudah, dia tinggal tunggu mati dia, tiduran di pohon, bawa pohon sambil pasrah nunggu kapan malaikat maut akan datang kepadanya. Setelah bangun tidur, ternyata tunggangannya dan perbekalannya sudah kembali. Saking senangnya dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, ya kan? Nabi katakan akhta'a min syiddatil farah, keliru karena saking senangnya. Nah, ini enggak ada kesengajaan sama sekali. Salah ucap. Walaupun kata-kata itu kufur. Nabi juga bercerita tentang orang yang saking takutnya kepada Allah, dia pesan kepada anak-anaknya, nanti kalau aku mati, wahai anak-anakku, bakar aku. Setelah kalian bakar aku, abunya kalian tebar di apa? Laut. Dia katakan kepada anak-anaknya, lain qadirallahu alayya la yu'adzibani 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Atau kama ja'a bil hadis. Dia katakan, andai Allah maha andai Allah mampu mengembalikan aku, tentu Allah akan mengazab aku dengan azab yang sangat pedih. Tidak akan diberikan kepada orang lain. Nah, kemudian ya Allah Maha Kuasa, Nabi bercerita, kemudian ditanya dia, artinya sudah mati ini ya kan, entah Allah bertanya langsung atau malaikatnya, bisa dicek lagi dalam hadis nanti. Al-Muhim ditanya kepada dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Dia jawab, khasyatuk, karena aku takut kepadamu ya Allah. Ya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni. Padahal dia sudah mengatakan kata-kata kufur. Mana kata-kata kufurnya? La in qadirallahu alayya. Andai Allah mampu. Ini meragukan apa? Kemampuan Allah. Ini kufur. Tapi nyatanya ternyata dia diampuni. Nah, ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ternyata andai orang itu melakukan suatu kekufuran, belum mesti jatuh vonis kekafiran kepadanya. Tadi kita telah sebutkan harus sekian tahap dijalani. Nah, sekarang kembali kepada hadis ini. Kalau ada orang menvonis saudaranya, ya kafir, hei orang kafir. Beda halnya kalau memang kafir ya. Dalam agama kita, kita punya keyakinan yang benar itu Islam, itu agama yang benar. Selain Islam, agama yang salah. Sehingga Yahudi, Nasrani, Majusi, agama-agama kesyirikan, dalam pandangan kita sebagai Muslim, mereka adalah orang kafir. Nah, kalau itu ya jelas kafir sudah. Bukan itu yang kita bahas. Jangan kemudian disalahpahami, oh berarti kalau ada orang Yahudi gak boleh kita mengatakan dia kafir. Oh salah. Ya, nanti malah jadi kayak orang liberal itu, semuanya Muslim, semuanya benar. Bukan itu. Kalau jelas kafirnya agama selain Islam, ya memang dia kafir, betul. Kita justru harus meyakini dan mengatakan dia kafir. Tapi yang kita bahas adalah seorang Muslim yang kita tahu benar keislamannya. Maka disinilah enggak boleh kita katakan kepadanya, ya kafir, wahai orang kafir. Nah, kalau sampai dikatakan seperti itu dan tidak benar, illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik, tidak lain kecuali vonis itu akan kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya bila ternyata orang yang divonis itu tidak seperti vonis yang dia lontarkan. Nah, ini kan berbahaya sekali ya. Jadi semakin dahsyat vonisnya, semakin dahsyat kembalinya kepadanya. Kalau tidak benar tadi, ya fasik, ya kafir, ya adu Allah, hai musuh Allah. Siapa yang musuh Allah? Ya. Betulkah dia musuh Allah? Nah, ini semua harus kita berhati-hati. Ya, ini perkara-perkara yang besar. Wa an Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, la tala'anu bil'anatillah wala bighadabihi wala bin-nari, sahahahu Tirmidzi. Dalam hadis yang lain dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' artinya sahabat Samurah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, la tala'anu, jangan kalian saling melaknat. Bila anatillah, dengan laknat Allah. Wala bighadabihi, jangan pula saling melaknat dengan kemurkaan Allah. Wala binar, jangan pula saling melaknat, saling menfonis dengan neraka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menguatkan apa yang tadi disebutkan ya, bab vonis menvonis ini, bab saling laknat di sini dikatakan oleh Nabi, wala tala'anu bila'anatillah, jangan saling melaknat. Nah, tala'anu ini ya maknanya tadi saling melaknat. Ini kan gambaran adanya suatu apa? Suatu pertikaian, ya kan? Nah, memang biasanya munculnya yang begini-begini ketika bertikai, ketika berselisih. Kalau sedang normal-normal saja ya biasanya enggak muncul kata-kata itu. Namun ketika sudah ada khusumah, perselisihan, tasyajur, saling apa? Bertikai. Nah, ucapan tidak terkontrol, disitulah biasanya muncul at-tala'un, saling melaknat. Ya, nah, Nabi ingatkan, la tala'anu bila'anatillah. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Ya, fulan, semoga Allah laknat kamu. Anta mal'un, kamu orang terlaknat. Ya, Allah yal'anak, Allah melaknat kamu dan seterusnya. Jangan. Ya. Nah, ini pentingnya ya memang apa ya? Mengontrol diri. Pentingnya mengontrol diri. Ya, maka di sini kita tahu bahwa Nabi SAW menasihatkan supaya tidak marah, ya kan? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Berkali-kali Nabi katakan kepada sahabat itu, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ternyata memang ya ini salah satu efek daripada kemarahan yang kemudian tidak terkontrol, sehingga ucapan-ucapan juga tidak terkontrol, tidak terkendali. Sehingga lepaslah vonis-vonis atau doa-doa seperti itu. Ya, makanya sejak awal harus menjaga diri supaya tidak terpancing oleh emosi. Ya, ta'awudz kepada Allah Azza wa Jal. Ketika muncul perasaan begitu, isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suatu saat Nabi SAW melihat orang yang sudah marah dan luar biasa sampai uratnya sini terlihat. Ya. Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui suatu kalimat, kalau dia mau mengucapkannya akan hilang yang dia dapati ketika itu. Akan hilang kemarahannya. Artinya akan bisa terkendali. Ya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan yang terlaknat. Jadi, ini salah satu pencegah kemarahan, ya, obat kemarahan. Kalau mulai muncul kemarahan, banyak ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya ya, kemarahan itu biasanya juga godaan setan ya, makanya kita berta'awudz. Ya. Juga dianjurkan kita berusaha untuk diam, tidak banyak bicara saat kita marah. Bahkan kalau kondisi kita sedang berdiri dianjurkan untuk duduk. Seandainya kita sedang duduk, dianjurkan kita berbaring. Nah, ini semuanya untuk meredam. Dianjurkan pula kita misalnya berwudu. Nah, semuanya itu sebagai langkah-langkah atau upaya agar tidak muncul kemarahan yang kemudian tidak terkendali sampai akhirnya laknat melaknati. La tala'anu bila'natillah. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Wala bighadabihi. Jangan pula dengan kemurkaan Allah. Yakni mengucapkan misalnya mendoakan ghadiballahu 'alaik. Semoga Allah murka kepadamu. Ya. Nah, ini mendoakan ya keburukan, ya kan? Mendoakan keburukan. Kalau Allah sudah murka kepada seseorang, terus apa yang diharapkan? Ya. Mau mengharap apa? Dunia akhirat itu milik Allah. Kalau Allah murka kepada kita, na'udzubillah, mau apa kita? Nah, ini kan berat sekali. Jadi jangan sampai pula mendoakan agar pihak lain dimurkai Allah Azza wa Jalla. Wala binar, jangan pula mendoakan dengan api neraka. Misalnya, ya, semoga kamu masuk neraka. Adkhalakallahun nar, semoga Allah masukkan kamu ke dalam neraka. Neraka bagimu dan lain-lain yang semakna dengannya. Tidak. Ya, ini semuanya adalah kalimat-kalimat besar, kata-kata yang berbahaya. Tidak boleh bermain-main dengan kata-kata itu. Seseorang mendidik dirinya, mendidik yang lain dengan ucapan yang baik, ucapan yang terkendali. Jangan sampai terucap kata-kata yang sejenis itu. Walahu ma'ana bidar. Kemudian hadis berikutnya, walahuma, dan dalam riwayat keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, marfu'an, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalik illa hara alaih. Man da'a rajulan bil kufur, siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, artinya tadi menfonis, ya, orang lain dengan kekafiran, mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, au qala adu wallah, atau mengatakan kepada orang itu adu wallah, hai musuh Allah, walaysa kadzalik, sementara tidak seperti itu, ya, illa hara alaih, kecuali akan kembali kepadanya, yakni vonis tersebut akan kembali kepadanya. Ai raja'a kalamuhu alaih, raja'a alaihi kalamuhu wa tahammalahu wa kutiba fi sahifatihi, kata Syekh Al-Fauzan. Jadi kalamnya, ucapannya kembali kepada dirinya sendiri, dia sendiri yang akan menanggungnya, dan tertulislah dalam lembaran catatannya. Ya. Nah, jadi ini menegaskan hadis yang pertama, bahwa vonis menvonis, ya, terutama dengan vonis-vonis besar seperti ini, sangat kita waspadai. Ini sangat terkait pula dengan bab akidah, ya kan? Makanya kalau kita bahas bab akidah, ya, yang melakukan hal-hal seperti ini secara keyakinan, ya, orang-orang khawarij. Kalau orang khawarij memang secara keyakinan mereka sedikit-sedikit mengkafirkan orang yang dosa besar, dalam keyakinan mereka divonis kafir. Jadi orang-orang khawarij ini paling mendapat bagian besar dari hadis ini, ya. Orang-orang khawarij mendapat bagian terbesar dari hadis-hadis ini. Begitu pula Mu'tazilah, ya, walaupun Mu'tazilah tidak terus terang, tapi sesungguhnya semakna dengan yang dilakukan orang-orang khawarij. Begitu mudah menfonis selain mereka dengan fonis kekafiran atau keluar dari iman. Ya. Makanya dalam bab akidah, ya, salah satu yang selalu ditekankan oleh ulama kita di buku akidah itu, ya, bahwa apa, orang yang melakukan dosa besar belum dianggap sebagai kafir selama tidak menghalalkannya. Ya, kalau menghalalkan dosa besar, menghalalkan itu memang secara keyakinan, ya. Bukan hanya perbuatannya, tapi secara keyakinan, baru divonis kafir atau dinilai itu sebagai perbuatan kekafiran. Tentunya kemudian lihat syarat-syarat yang lain. Nah, jadi kembali kepada permasalahan tadi, ya, kita wajib dan kita harus betul-betul menjaga ucapan-ucapan kita, ya, ucapan-ucapan seperti yang tadi disebutkan. Walaupun seorang itu tidak masuk dalam keyakinan Khawarij, namun kadang-kadang terjerumus pada yang kita terangkan tadi. Mungkin dia seorang ahlu sunnah, mungkin saja tiba-tiba mengucap seperti ini, ya dia ahlu sunnah, tapi dia terjerumus pada kata-kata seperti ini. Kalau orang Khawarij memang sudah menjadi manhajnya mereka, cara mereka dan keyakinan mereka dalam agama mereka itu. Baik, kita berpindah kepada masalah berikutnya. Babu ma jaa fi la'nir rajul walidayh. Bab berikutnya adalah ma jaa tentang dalil yang datang mengenai la'nir rajul walidayh. Laknat seseorang kepada kedua orang tuanya. Yakni termasuk dari dosa besar adalah laknat seseorang kepada kedua orang tuanya. Nah, ini lebih berat lagi, lebih spesifik lagi, ya. Kalau kita urut atau kita runut kepada yang sebelumnya, beberapa waktu lalu ada bab tentang melaknat, ya kan? Itu sudah suatu dosa besar. Berikutnya tadi ada bab lebih khusus melaknat seorang muslim, lebih besar lagi. Berikutnya lagi melaknat orang tua, lebih berat lagi. Ya, ya tentunya di sini kaitannya sama orang tua yang muslim, ya. Nah, kita tahu bahwa laknat seperti yang kita telah sebutkan, ya, itu vonis berat, jauh dari rahmat Allah, berat sekali. Sementara orang tua, orang tua itu siapa? Orang yang paling berjasa kepada kita, bahkan orang yang menjadi sebab utama wujudnya kita di dunia ini, ya. Kemudian kalau kita lihat kembali bagaimana jasa mereka kepada kita dari kecil, bahkan dari sebelum lahir dan seterusnya. Karena itulah Allah Azza wa Jal kemudian banyak memberikan tuntunan kepada kita sebagai anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh durhaka. Bahkan setelah perintah untuk bertauhid, datang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Setelah larangan syirik, larangan durhaka kepada orang tua. Nah, itulah kedudukan kedua orang tua. Nah, bagaimana kemudian ada seseorang yang justru melaknat kedua orang tuanya? Ini sudah betul-betul ya, melampaui batas, ya, sangat kebangetan bahasa kita. Luar biasa. Nah, ternyata ada. Karena itulah Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis ini. Dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, "Min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajul walidayh." Qila ya Rasulullah, "Wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh?" Qala yasubbu ar-rajulu abar-rajul, fayasubbu abahu, fayasubbu ummah, fayasubbu ummahu. Akhrajahu. Dari sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, yang artinya, min akbaril kabair, termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar, ayyal'ana ar-rajul walidayh, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh, bagaimana seorang lelaki bisa melaknat kedua orang tuanya? Qal, beliau menjawab, yasubbu ar-rajulu abar-rajul fa yasubbu aba. Seseorang mencerca ayah orang lain sehingga dia pun membalas mencerca ayahnya. Fayasubbu ummah. Dan seseorang mencerca ibu orang lain sehingga dia membalas mencerca ibunya. Akhrajahu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, bila kita perhatikan hadis ini, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa besar ini, bahwa di antara dosa besar itu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ternyata pertanyaan sahabat ketika itu, bagaimana seseorang mencacat, mencela, mencerca, yang itu adalah laknat ya, kepada orang tuanya. Artinya dari pertanyaan itu yang kita pahami, berarti masih asing ya, ucapan Nabi itu masih asing. Seseorang melaknat orang tuanya ya, seperti apa, mana mungkin kan begitu. Makanya pertanyaannya, gimana ya Rasulullah seseorang melaknat orang tuanya? Nah, baru Nabi terangkan. Yang intinya adalah dia menjadi penyebab kedua orang tuanya dilaknat orang. Dengan ia melaknat orang tua orang lain, sehingga orang lain itu membalas. Nah, kalau begitu, seorang yang menjadi penyebab ibarat yang melakukan langsung. Anak ini kan tidak mencela orang tuanya langsung, tapi dia menjadi penyebab. Menjadi penyebab orang tuanya dilaknat. Maka di sini, kalau begitu, penyebab ya terjadinya sesuatu tadi dihukumi seperti yang melakukannya langsung. Ya. Jadi sekalipun dia enggak mencela orang tuanya, tapi dianggap dia mencela orang tuanya, melaknat orang tuanya karena gara-gara dia. Nah, artinya juga di zaman itu masih belum tergambar kalau ada anak langsung melaknat orang tuanya. Berarti sekalipun itu masa-masa jahiliyah ya, sebelum datangnya Nabi. Ya. Tentu Nabi datang dengan Islam menghapus jahiliyah. Tapi kan ketika itu dekat dengan jahiliyah. Mereka tahu tradisi-tradisi jahiliyah. Adanya pertanyaan seperti ini berarti di masa itu pun ya, sejak atau sebelum datangnya Nabi mungkin belum begitu dikenal. Ya. Entah ada atau tidak itu wallahu a'lam, tapi dari pertanyaan ini terpahami bahwa ketika itu aneh kalau ada orang langsung melaknat orang tuanya. Ya. Sehingga ada pertanyaan seperti ini. Nah, di sini sekedar kita ingin mengambil pelajaran. Berarti zaman sekarang ini sudah keterlaluan sekali, ya. Karena kalau zaman sekarang anak mencerca orang tuanya itu hal yang sering terjadi. Bahkan gara-gara perkara sepele mungkin, enggak dikasih uang jajan bisa mencela-cela orang tuanya. Ya. Enggak dituruti kemauannya bisa mencela-cela orang tuanya. Memaki-maki, membentak-bentak. Ya. Nauzubillah, bahkan kalau di berita ya kadang sampai terdengar berita anak membunuh orang tua, menyakiti orang tua, menganiaya orang tua. Nah, di mana ini? Ya. Sesuatu yang mungkin di zaman jahiliyah pun belum terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira dosanya seperti apa? Kalau mencela mencerca saja sudah dinilai sebagai min akbaril kabair. Termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar. Apalagi sampai menyakiti dengan fisik, dengan kata-kata yang pedas, yang tajam. Wah, seperti apa? Nah, inilah yang perlu sekali untuk dipahami, perlu sekali untuk mengerti ya. Mana akhlak yang mulia itu hormat kepada orang tua. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Orang tua sekalipun orang lain harus dihormati yang lebih tua, apalagi orang tua sendiri. Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim, kata Nabi. Termasuk mengagungkan Allah itu menghormati orang yang sudah beruban, muslim yang sudah beruban. Siapapun dia, artinya bukan dari kerabatnya sekalipun. Bagaimana dengan orang tuanya? Ya, tentunya dalil tentang hal ini begitu banyak. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa qul lahum qawlan karima. Ya. Jangan kamu katakan uff, yakni ah atau yang sejenisnya. Itu saja enggak boleh. Bagaimana dengan mencaci maki, membentak? Wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan kepada keduanya kata-kata yang mulia, yang baik, lembut. Nah, bagaimana anak-anak ya, supaya berkata seperti itu, hormat kepada orang tuanya. Ya, sopan santun kepada orang tuanya. Ya. Berkata yang lembut kepada orang tuanya. Itu yang mesti dilakukan anak kepada orang tua. Dan kita pun juga mendidik anak-anak agar bersikap seperti itu kepada orang tuanya. Ya. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.